arti cinta yang sesungguhnya kan kau dapat dari diriku. Meski aku bukanlah lelaki yang kau impi-impikan, bukan kata apalagi harta, tubuh jiwa pasti untukmu yang ku punya. Sejuta cinta yang kan membuatku bahagia, karena ku tahu yang kau butuh hanya cinta. Selama jantungku masih tapi apa arti hidupmu tanpa cinta di dalam hati? Pasti hidupmu tak bermakna. Sambutlah aku dengan bisikan hatimu. Di dalam hidupku.